maki-maki-maki diriku. Begitu saja. Jangan maki-maki gue deh. Lo kan gak mau gue bilang bangsat. Dan lo bukan bangsat kan.